Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kita lanjutkan. Al-hadithu sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. Min khasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. U'titu khamsan. وَلَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَصِرَةَ شَهْرٍ نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَصِرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ رِيَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ min ummati atrakathu as-salatu falyusalli wa ukhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli wa u'titu ash-shafa'ata wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yub'athu ila qaumi khasatan وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'b, yakni perasaan gentar yang ditujukan kepada musuh-musuh beliau. 1 bulan perjalanan sebelum bertemu dengan beliau dan pasukannya. Yang kedua, seluruh permukaan bumi ini dijadikan sebagai masjid dan tempat bersuci. Tempat suci, bersuci ya, bagiku. Maka siapapun umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia langsung sholat. Dan dihalalkan bagiku ghanimah. Yang tidak dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Aku juga diberi syafaat. Diberi wewenang untuk memberi syafaat kubra. Kemudian nabi-nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus untuk semua umat manusia. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dalam hadis ini terdapat fadilah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberian khusus istimewa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Termasuk keistimewaan dan karunia dari Allah untuk beliau. Nah, di antara kekhususan yang beliau dapatkan, yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu ada lima yang disebutkan dalam hadis ini. Ala sabilil misal, sebagai bentuk contoh, bukan pembatasan. Yang pertama ialah nusirtu birobi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara musuh-musuh mereka diberi rasa takut dan gentar yang menyelimuti hati mereka. Satu bulan perjalanan sebelum bertemu di medan pertempuran. Mentalnya itu sudah kembos satu bulan sebelum bertempur. Yang itu adalah awal dari kekalahan bagi orang-orang kafir dan awal kemenangan bagi kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kalau ada yang bertanya, sekarang kok justru orang kafir menginjak-injak harkat dan martabat kaum muslimin, tidak takut dan tidak gentar kepada kaum muslimin, malah melecehkan dan menghina kaum muslimin, bagaimana ini? Jawabannya, disebabkan kaum muslimin menjauh dari ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat. Bukan berarti Allah mengingkari janjinya. Bila kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya secara murni, tanpa dicampur dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan, maka sudah pasti orang-orang kafir itu akan gentar menghadapi pasukan kaum muslimin yang semacam itu. Nah, sekarang yang menjadi tentara-tentara banyak yang tidak sholat. Kalau jaga di perbatasan suka mabuk, menghabiskan waktunya untuk judi, main perempuan, dan lain-lain. Sudah begitu akidahnya carut-marut, amburadul. Na'am, barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah menyebabkan musuh-musuh Islam justru semakin berani. Kadzalika. Maka hendaknya kaum muslimin kembali kepada ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, agar wibawa Islam dan kaum muslimin kembali terangkat dan ditakuti serta disegani oleh orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura. Semua permukaan bumi dijadikan bagiku sebagai tempat untuk bersujud dan sebagai tempat untuk bersuci, untuk alat untuk bersuci. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan, fa ayyuma rajul min ummati atarakathu shalah falyusalli. Mana saja umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Ini ikhwan fillah na'udzubikumullah. Tentunya tidak semua permukaan bumi boleh dipakai untuk sholat. Nah, hadis ini dikhususkan dengan hadis yang sahih. Di antaranya ialah hadis dari Abu Dawud At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani. Naam. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Arabu kulluha masjid ila al-maqbara wal hammam. Semua permukaan bumi bisa dipakai untuk tempat sujud salat kecuali kuburan dan kamar mandi. Sholat lima waktu, sholat sunnah, tidak boleh dilakukan di kuburan. Yang boleh hanya sholat jenazah. Bagi mereka yang belum sempat menyolatkan jenazah, hingga sampai dikubur. Nah, pengecualian. Kembali. Kemudian juga kamar mandi. Tidak bisa orang itu mandi sekalian sholat di situ. Tidak boleh. Ya. Kalau ada yang berargumen, itu kan juga permukaan bumi. Jawabannya, ya. Tapi ada hadis yang mengecualikan. Tidak boleh sholat di kamar mandi. Dalam riwayat Tirmidzi juga sahih hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga disebutkan, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil." Silakan kalau salat mau di kandang-kandang kambing. Memang kalau ada tempat kecuali kandang kambingnya ya silakan. Tapi jangan salat di kandang-kandang unta. Naam, kandang-kandang unta itu juga permukaan bumi. Tetapi dikecualikan dalam hadis ini, tidak boleh dipakai untuk sholat. Naam. Pengepala kambing. Naam. Mau sholat sunnah di kandang kambing juga enggak apa-apa. Tapi kalau kandang unta enggak boleh. Ya. Kadali. Taib. Barakallahu fikum. Adapun kekhususan yang lainnya ialah watahura. Semua permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ini pembahasan seputar masalah tayamum. Nah, para ulama berbeda pendapat. Tayamum itu harus menggunakan debu, ataukah semua permukaan bumi yang berdebu bisa dipakai untuk tayamum yang mengandung debu? Ar-rajih dalam masalah ini ialah setiap permukaan bumi yang mengandung debu. Sebagai pengkhususan dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyibah. Ketayamumlah kalian dengan debu yang baik. Nah, silakan kita bertayamum dengan menggunakan tembok rumah kita. Boleh apa enggak? Boleh. Kita tempelkan tangan kita. Nah. Sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Boleh. Nempelkan tangan kita ke meja atau ke mana saja, ya boleh, asalkan berdebu, yakni mengandung apa ini, debu. Enggak disyaratkan debunya itu harus banyak, enggak. Ya. Nah, tapi kalau tidak mengandung debu, maka menurut pendapatnya Roji, enggak boleh pakai tayam. Apa ada benda-benda yang ada di permukaan bumi yang tidak berdebu? Ada. Ya itulah yang enggak boleh dipakai tayamum. Contohkan sendiri, ya. Nah, dicuci dulu, siram pakai air, kan debunya hilang. Saat itu enggak boleh. Nunggu berdebu dulu, ya. Nah. Kata di kaca itu ya. Kalau disiram pakai air, punya hilang. Ditinggal didiamkan beberapa saat berdebu lagi, ya kan? Nah, saat ada debunya itu boleh dipakai untuk apa ini? Bertayamum. Ya. Nah, enggak usah naik pesawat sangu tanah gitu. Bawa tanah, enggak usah. Ya. Pesawat juga berdebu, ya. Nah, malah banyak. Ya. Kadalik. Berarti nabi-nabi sebelumnya itu kalau melaksanakan ibadah itu mesti harus pakai air wudu, ya. Nah, tidak pakai tayamum, ya, tak boleh. Bersuci harus pakai air dulu itu. Tak boleh pakai debu, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelumku. Ghanimah itu barang rampasan perang dari orang kafir. Nah, kalau lawan perangnya sama-sama muslim, maka bukan ghanimah. Enggak boleh. Perang saudara, ya. Muslim Indonesia sama muslim Malaysia. Perang. Sama-sama muslimnya. Enggak boleh kemudian harta-harta mereka dijadikan sebagai apa ini? Ghanimah. Nah. Alhamdulillah dihalalkan ghanimah. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu enggak halal ghanimah. Perangnya berat, medannya, modal juga banyak dikeluarkan. Kalau menang, ghanimahnya enggak boleh dimanfaatkan. Dikumpulkan semua, kemudian menunggu datangnya api yang Allah turunkan dari langit yang kemudian membakar ghanimah itu dan menghabisi. Kalau ternyata api itu belum turun, yang diturunkan oleh Allah untuk menghabisi ghanimah itu, berarti ada pengkhianatan di antara pasukan yang ikut serta perang. Dan Allah langsung menunjukkannya. Akan dibongkar langsung aibnya. Depan umum. Dan kalau sudah dibongkar aibnya, ghanimahnya dikembalikan, baru akan datang api yang Allah kirim untuk menghabisi ghanimah itu. Tapi kalau pasukan kaum muslimin umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihalalkan untuk menikmati apa ini? Ghanimah. Alhamdulillah. Paling tidak kan harus untung ya. Modal perangnya 50 juta, ghanimahnya senilai 5 miliar, mas, lumayan. Bisa untuk memperkuat senjata ya. Nah, kemudian juga bisa untuk memberi bonus-bonus tentara-tentara yang ikut perang ya, oleh-oleh untuk keluarganya dan sebagainya ya. Nah, walhamdulillah. Nah, yang keempat, wa'utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Nah, yang dimaksud dengan asy-syafa'ah di sini ialah asy-syafa'atul udhma atau asy-syafa'atul kubra. Di saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan panas matahari yang sangat terik di atas kepala hanya beberapa mil saja. Dia mengatakan 3 mil. Ya. Nah, yang sebagian mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya, sebagian lagi ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai betisnya, ya, nak menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, tidak ada seorang pun nabi yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk segera menggelar hisab kecuali Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu namanya apa ini? Asy-syafa'atul uzma, syafa'atul kubra, yang mereka langsung dihisabkan dirinya bebaskan dari beratnya penantian di padang mahsyar ya. Adapun syafaat-syafaat yang lain, itu as-syafaat as-suhra, semua nabi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, untuk menjadi petugas pemberi syafaat. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Nah, dalam masalah ini orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat kecuali asy-syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul kubra itu diyakini oleh Mu'tazilah. Adapun syafaat suhra, syafaat-syafaat yang lainnya itu diingkari oleh siapa ini? Orang-orang Mu'tazilah. Nah, ya kalau memang diingkari ya mudah-mudahan mereka tidak mendapat syafaat ya. Nah, karena mengingkarinya ya. Nah, berarti gak butuh ya. Nah, masuk neraka gak dapat syafaat ya kekal. Nah, barakofik atau paling tidak jatahnya neraka ya dirasakan secara penuh awal mustah ya. Ini syafaat itu begitu, meninggikan derajat atau meringankan adab. Kalau syafaat itu diberikan kepada ahlu tauhid yang memiliki amal soleh yang cukup tinggi, maka itu namanya pemberian syafaat untuk meninggikan derajat. Yang asalnya surganya kelas biasa-biasa itu bisa naik kelas eksekutif. Lafib FIB. Ya. Nah. Dan juga fungsinya syafaat itu ialah meringankan adab. Yang atau menggagalkan adab. Dengan izin Allah. Orang itu sudah dinaskan masuk neraka, ternyata dapat syafaat, maka tidak jadi di neraka. Atau meringankan adab. Sudah lama di neraka, belum habis masa adabnya, dapat syafaat. Sehingga langsung diambil dari neraka. Diringankan adabnya. Atau ditentukan adabnya itu berat menjadi ringan dengan sebab mendapat syafaat. Nah, adapun syafaat ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan siapapun. Para nabi dan rasul, para malaikat dan yang lain itu adalah petugas-petugas yang menyampaikan syafaat Allah kepada orang-orang yang Allah ridhoi saja. Sehingga kita kalau minta syafaat, ya minta syafaat kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'bar wafiq. Dan syafaat ini hanya didapatkan oleh orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Adapun orang kafir selain Abu Thalib tidak mendapat syafaat sama sekali. Abu Thalib syafaatnya hanya diringankan adabnya, bukan dibebaskan dari adab. Kekal di neraka, tapi diringankan adabnya. Khusus untuk Abu Thalib yang kafir. Adapun yang lainnya tidak mendapat syafaat. Nah, kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diutus untuk seluruh umat manusia. Syariat Rasulullah universal untuk semua umat manusia. Yang sejak Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul, itu semua manusia yang hidup saat itu adalah umat beliau. Ada yang umat ijabah, ada yang umat dakwah. Umat ijabah itu kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Umat dakwah itu berarti yang masih harus didakwai. Ya, semuanya ialah umat Rasulullah. Nah, maka sejak zaman Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul sampai hari kiamat nanti, dari manapun bangsanya, dari manapun kabilahnya, dari manapun warna kulitnya, apapun jenis bentuknya, ya, nah, semuanya umatnya Rasulullah. Siapa saja yang tidak masuk Islam saat itu, tidak beriman kepada risalah yang beliau dapat sampaikan, maka kalau mati dalam kondisi semacam itu, mati di atas kekafiran dan menjadi ahlun nar, kekal di dalam. Orang Kristen, Nasoro, orang Yahudi, orang mana lagi itu, Bunda Hindu dan sebagainya itu. Kalau enggak beriman kepada Rasulullah, kafir. Kalau mati dalam kondisi demikian, kekal di neraka. Nah, tapi kalau nabi-nabi sebelumnya, itu dakwanya ke kaumnya secara khusus, yakni kabilahnya atau penduduk desanya atau penduduk daerahnya, ya. Nah, seperti itu dakwanya itu apa ini? Lokal. Ya, ada wilayah masing-masing. Sebagaimana Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Mulai lain daerah wilayahnya, ya. Nah, Nabi Lut berdakwah sendiri kaumnya, Nabi Ibrahim juga berdakwah sendiri ke kaumnya. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ya. Bukan berarti kekhususan ini hanya menjadi milik nabi, bukan umatnya. Lah, umatnya bisa. Ayamum pakai semua permukaan bumi. Naam. Bisa menikmati ghanimah. Bisa macam-macam, ya. Kecuali yang memang khusus Rasulullah saja. Seperti petugas pemberi syafaat al-kubra. Itu umatnya enggak ada yang bisa. Rasulullah saja. Dan yang lain, amalan-amalan yang memang khusus untuk Rasulullah. Seperti sholat tahajud. Itu wajib bagi Rasulullah. Menikah dengan perempuan lebih dari 4. Itu khusus untuk Rasulullah. Ya, paham ya? Dan lain-lain, khusus untuk beliau. Barakallahu fiikum. Al hadits as-sabi wal isrun, hadis yang ke-27. Min wasaya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala: Awsani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi salatin. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wa ra'atil duha. Wa an utira qabla an anam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama ialah puasa 3 hari di setiap bulan. Naam. Salat duha 2 rakaat. Kemudian witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Pernyataan Abu Hurairah awsani khalili, aku diberi wasiat oleh kekasihku itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti wasiat-wasiat ini hanya untuk Abu Hurairah. Tapi juga berlaku untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Al-ibratu bi umumil ladzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu sesuai dengan keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa ini sebabnya. Ini Rasulullah hanya berwasiat kepada Abu Hurairah. Bukan berarti hanya untuk Abu Hurairah. Ya. Karena wasiat-wasiat yang beliau sampaikan itu ialah ajaran beliau yang sifatnya umum untuk umatnya. Maka yang lain juga berlaku. Wabil khusus Abu Hurairah. Ya kan? Kemudian pernyataan Abu Hurairah, khalili, kekasihku. Ya, padahal Rasulullah menyatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan manusia sebagai kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai apa ini? Kekasihku. Tapi enggak boleh. Ya. Nah. Rasulullah itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Termasuk Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Gimana ini? Cara mengkompromikannya. Kalau para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya, itu boleh. Sebagai khalilnya, ya. Tapi kalau Rasulullah menjadikan para sahabat atau salah seorang sahabat sebagai khalilnya, itu enggak boleh. Ngerti sisinya? Kalau yang menobatkan itu Rasulullah, enggak boleh. Tapi kalau yang menobatkan itu ialah para sahabat sendiri mengaku kalau dia Rasul itu kekasihnya. Ya, itu enggak apa-apa. Paham ya? Yang pertama, wasiatnya ialah puasa 3 hari tiap bulan. Nah, terserah tanggal berapa. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Yang afdal, ayyamul bidh, hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan. Ya. Kadalik. Adapun puasa-puasa sunnah yang lain, ya tetap dianjurkan. Ini salah satu contoh saja puasa sunnah itu 3 hari dalam 1 bulan. Nah, adapun contoh-contoh puasa sunnah yang lain, nah, ialah sittatu ayyam min Syawal. Taib. 6 hari puasa pada bulan Syawal. Nah, kemudian yang lainnya, Siyamul Muharram, itu Asyura, puasa pada bulan Muharram, itu pada bulan Asyura, yakni tanggal 10. Dia mengatakan tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kemudian Siyam fi Sya'ban, memperbanyak puasa pada bulan apa ini? Sya'ban. Ini bulan apa? Rajab, ya. Selanjutnya bulan Sya'ban. Ya, orang itu kebalik. Ya, bulan Rajab rame-rame puasa. Bulan Sya'ban enggak ada yang puasa. Ya. Nah. Rajabiyah itu ya. Nah, istilahnya. Padahal hadis-hadis tentang masalah keutamaan amalan di bulan Rajab secara khusus tidak ada yang sahih. Kalau enggak maudhu' palsu, ya paling tinggi kelasnya ya dhaif. Nah, enggak ada yang sahih. Tapi anehnya banyak masyarakat yang rame-rame puasa Rajab. Ya. Kemarin saya kedatangan intel polisi. Biasa. Berkunjung, ya. Rumah. Menjalin hubungan baik bilateral. Sukui, aku gelas. Maaf, saya puasa. Tak tanya, puasa apa? Rajab. Oh, hari Jumat. Hati masih bujangan sampai anak ini. Iya. Bahaya itu. Polisi bujangan. Nah. Cuma tahu lagi. Siap menikah. Wah, terlalu lama Pak Ustaz. Terlalu lama. Ya sudah, sekira saja. Itu. Nah. Puasa. Rajab. Nah. Polisi tempat saya memang alim-alim, ya. Nah, saya akui, tak mengada-ngada, ya. Saya akui sendiri, ya. Sering puasa. Lalu itu puasa Rajab. Ya, sampai disitulah tingkat keimannya, ya. Sudah, kalau masalah agama itu percaya sekali sama dakwah kita di sana. Sampai pada tingkat pernikahan. Oh. Ya. Datang ke tempat saya. Ya. Untuk dinikahkan. Minta petunjuk-petunjuk pernikahan. Minta bicara sama calon mertuanya dan sebagainya. Itu ya. Nah. Saya datang ke kantor polisi. Nata bagaimana cara pernikahan yang Islam. Gitu ya. Nah, saya segera dinikahkan daripada nanti saya harus melakukan pelanggaran-pelanggaran saya. Oh, iya. Nah. Karena masih lumayan. Ya kan? Nah, ya. Nggak tahu kalau polisi Surabaya. Taibar kofiko. Al-Muhim, banyak masyarakat yang mengamalkan puasa apa ini? Rajab. Padahal tidak ada sunahnya. Yang sunah ialah memperbanyak puasa Syaban. Kemudian puasa Arafah bagi yang tidak sedang haji. Sunah. Kemudian puasa Senin Kamis. Nah. Taib. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan tadi itu. Silakan bebas hari apa. Maksudnya 3 hari. Wabil khusus, kalau memang pengen yang lebih afdol, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, ya. Kalender Hijriah. Bukan kalender apa ini? Nah, Miladiyah. Kalender apa ini? Hijriah. Miladiyah. Miladiyah berarti dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Ya, kalau kalender Hijriah itu dimulai dari Hijrah, ya. Nah. Kemudian puasa Dawud ini. Puasa terberat. Cocok untuk terapi pemuda yang memang enggak mampu menikah. Senin Kamis enggak mampu. Puasa 3 hari tiap bulan enggak mempan. Nah. Puasa Dawud. Kok enggak mempan juga? Maka orang ini harus dibantu untuk segera menikah. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Barakofiku. Kemudian 2 rakaat sholat duha. Di waktu duha itu waktu di mana anak-anak unta sudah kepanasan. Matahari sudah meninggi. Ya. Sebelum zawal, yang penting, ya. Minimal 2 rakaat surat Duha. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, bahwasanya semua persendian manusia itu setiap hari bisa bernilai sedekah. Nah, tasbih, baca tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, membantu orang, naikkan kendaraannya atau barangnya yang dinaikkan kendaraannya atau yang lainnya. Nilai apa ini? Sedekah. Ucapan yang baik, yang tidak menyakiti hati orang, juga sedekah. Semuanya itu bisa diwakili dengan apa ini? 2 rakaat sholat duha. Nah, sholat duha. Minimal 2 rakaat ya. Barakallahu. Selanjutnya, ada pun solat-solat sunnah yang lainnya, ini banyak, ya. Ada solat sunnah rawatib, ada solat sunnah yang apa namanya mutlak, nggak tahu berapa jumlah rakaatnya, ya. No. Ada solat sunnah itu tahajud selain Rasulullah. Ada lagi sholat sunnah setelah berwudu, ya. Ada lagi sholat sunnah, sholat istikharah. Sholat apapun sholat sunnah, itu doa istikharah. Ada lagi sholat apa? Sholat taubah menurut sebagian para ulama. Nah, walaupun tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Tapi imam 4 berpendapat disunahkan. Salat taubat. Salat taubat ya, dari perbuatan dosa dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ada lagi sholat tasbih, ya. Nah, dan ada lagi yang namanya sholat witir. Nah, ada sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wa an utira qabla an anam, dan aku diwasiati oleh Rasulullah untuk witir sebelum tidur. Nah, sholat witir ini yang rajih, tidak wajib tapi sunnah muakkadah, ya. Boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kalau memang kita ini kondisinya capek dan khawatir gak bisa bangun malam untuk sholat tahajud sekalian witir, maka sebelum tidur dianjurkan untuk apa ini? Sholat witir dulu. Bagaimana kalau ternyata malamnya bangun? Ya sudah, sholat tahajud saja, gak pakai witir. Gak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Tapi kalau kita perkirakan kondisi kita ini baik dan masih memungkinkan untuk bisa bangun, nah di akhir malam, maka sebaiknya witirnya setelah tidur. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan sholat witir ini paling minimal ya 1 rakaat. Witir itu paling sedikit apa? 1 rakaat. Selebihnya ganjil. 3, 5, 7, kemudian 11. Ganjil ya. 1 ganjil, 3 juga ganjil, 5 juga ganjil, 7 juga ganjil, 11 juga. Oh ya, naam. Tapi kalau dilihat dari riwayat-riwayat itu belum ada yang 9. Yang ada itu 11. Ya, nah. Barakallahu fiik. Sebentar lagi. Nah. Hati ya. Untuk pembahasan hadis berikutnya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang, ya. Barakallahu fiik. Puasa Dawud, kalau melewati hari Jumat atau Sabtu bagaimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Larangan puasa Jumat itu ya karena Jumatnya itu, bukan karena Dawudnya. Karena Sabtu juga karena Sabtunya, bukan karena Dawud. Kalau diniati sebagai puasa Dawud, itu yang lain itu enggak apa-apa. Menurut pendapat sebagian ulama. Ya? Nah. Kadali. Apa bedanya sholat witir dan sholat tahajud? Ya beda. Ya. Witir itu ya tadi itu ganjil. Kalau sholat tahajud itu naam. Naam. Ya. Sholat tarawih itu. Tarawih. Ya, itu karena ada witirnya. Ya, itulah. Kalau selain Ramadan itu ya sholat tahajud. Itu. Ya. Yang ganjil-ganjil itu witirnya. Ya. Nah, barakallahu. Bagaimana hukum melaksanakan sholat tasbih? Bagaimana caranya? Ini diperselisihkan sholat tasbih itu. Ya, ada yang mengatakan naam disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. InsyaAllah. Kalau enggak lupa tak bahas pada kesempatan yang akan datang. Termasuk riwayatnya. Ya. Nah, sehingga mantap pilih yang mana. Ya. Sekalian saya jelaskan caranya. Caranya cukup lumayan, agak panjang. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Nah, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.